Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian kaji ini kita akan membawakan surah Hud ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Artinya, dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Ini ayat ini adalah mengingatkan kita. Apa yang mengingatkan kita? Yaitu tentang perbuatan orang-orang yang selalu mencemoohkan terhadap ajaran agama ini ataupun Islam ini, sehingga nanti pada saatnya kita berada di padang mahsyar, orang-orang yang selalu memperolok, orang-orang yang selalu meremehkan ajaran Islam ini, mestilah mereka nanti kita akan melihat, akan bergantian kita juga akan mengejek, akan memperolok-olok orang itu. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena itu adalah sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kepastian yang membuat kita akan tenang. Maka sebagaimana firman Allah yang kita kaji saat ini, Nabi Nuh alaihissalam sangat yakin pada suatu saat nanti, yaitu tidak sampai pada hari kiamat, yaitu di dunia ini, maka saatnya nanti orang-orang yang selalu kufur dengan nikmat Allah itu akan diperolok-olok sebagaimana terjadinya pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka di sini suatu hal yang membuat Nabi Nuh itu yakin. Yakin tentang apa? Tentang membuat kapal tersebut. Sehingga seperti pada kajian kita telah lalu, ternyata Nabi Nuh alaihissalam itu telah menanam pohon, dan selama sudah 100 tahun Nabi Nuh itu menunggu pohon itu besar-besar. Seakan-akan ini ada sebuah firasat. Firasat ini Allah lah yang menggerakkan sesuai dengan firman dan kaji kita telah lalu, yaitu wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina. Kata-kata wa uhiya ini di sini bukan saja artinya wahyu, tapi segala gerak-gerik yang akan Allah berikan, tunjukkan kepada Nabi Nuh itu terbukti dengan apa yang Nabi Nuh perbuat selama ini, yaitu menanam pohon dengan membuktikan pada saatnya nanti mereka, orang-orang kafir ini, selalu berbuat memperolok apa saja yang diperbuat Nabi Nuh, tidak saja yaitu pada satu saat, pada saat kajian kita ini, yaitu membuat bahtera ataupun kapal. Di sini sudah ada narasumber kita akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Kami persilahkan kepada Ustaz Safiar, Ustaz Ardiansah ataupun Ustaz Zainal Arifin. Kami persilahkan Ustaz Safiar. Terima kasih Ustaz dan Abang Da kami Ustaz Fajrul telah memaparkan awal dari ayat yang kita angkat, yaitu Surah Hud ayat ke-38. Ayat ini mengajarkan sama kita adalah berlaku baik itu pasti banyak yang menentangnya. Tidak hanya dari keluarga, tidak hanya dari teman, masyarakat dan sebagainya. Ini Allah sudah nyatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam ayatnya, dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu. sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Di sini kita melihat juga mengajarkan kepada kita bagi para calon, mungkin pimpinan-pimpinan yang hendak mencalonkan dirinya sebagai wali kota mungkin ataupun bupati, ada selalu satu hal yang baik, yaitu apa, niat yang baik itu kalau memang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka berjalanlah walaupun banyak rintangan orang yang mengejek, ah begini orangnya masa mau jadi pemimpin, ah begitu orangnya. Tapi lihatlah, pemimpinan yang tidak dibeli dengan uang maka hasilnya akan berjalan yang baik, dan pada akhir nanti puncak kepemimpinannya tidak akan membawa seseorang itu stres, stroke, depresi dan sebagainya. Maka di sini pengajaran bagi kita, berbuat saja sekarang. Buatlah lapangan kerja, usaha, sehingga kita niat yang baik. Walaupun banyak orang yang mengejek, biasa, karena sudah merupakan sunnatullah. Dan Allah juga menyatakan di dalam ayat ini, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu. Tapi walaupun dalam ayat ini istilahnya ada lawan, tapi Islam memberikan pengajaran, orang mengejek lawanlah dengan senyuman, orang pun mengolok kita lawanlah dengan ketabahan dan sabaran, karena itu puncaknya akan membawa kepada keberhasilan. Tambahan dari kami, kami silakan Ustaz Ustaz Ardiansyah. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Ayat yang mulia ini tentu bukan mengajarkan kepada kita umat Islam untuk saling ejek mengejek atau saling sudut menyudutkan, tetapi ini sebenarnya apa yang digambarkan oleh ayat yang mulia ini bentuk daripada kedahsyatan pengingkaran dari umat Nabi Nuh, sehingga wajar sekali kiranya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi-redaksi yang begitu keras dan tegas terhadap para pembangkang itu tadi. Ya. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa ketika terjadinya hujan lebat dan yang mengakibatkan banjir yang begitu luar biasa terjadi, ya, bahkan ada yang mengatakan seperti tsunami hebatnya datangnya air itu, maka ketika itulah baru umat Nabi Nuh itu merasa betapa apa yang mereka selama ini hinakan atau ejekkan atau mereka cemoohkan terhadap Nuh, ternyata itu berbalik kepada diri mereka. Nah, artinya kita sebagai para duat, para da'i, para penganjur kepada kebaikan, dimanapun tempat kita, ya apapun sebenarnya profesi dasar kita, maka hendaklah kita berbuat itu karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin mencapai target-target duniawiah. Apalagi kalau orang tersebut memiliki kewenang, kekuasaan di dalam genggamannya yang mampu melakukan perubahan lebih. Jangan menunggu ketika Anda sudah tidak memiliki kekuasaan, baru ketika itu Anda baru ingin berbuat. Itu sama saja dengan omong kosong. Walaupun sebenarnya ketika Anda sudah tidak mampu, tidak memiliki wewenang dan mau berbuat, itu juga tidak ada salahnya. Tetapi yang sebaiknya itu adalah ketika Anda menjabat, ketika itulah Anda lakukan perubahan itu. Ketika itulah Anda berbuat. Jadi jangan sampai calon-calon wali kota saat sekarang ini atau calon-calon bupati atau apapun yang ingin dicapai dan diraih dari jabatan mengatakan, kalau aku nanti menjadi wali kota, kalau aku nanti menjadi bupati, atau kalau nanti aku menjadi pimpinan, baru aku akan berbuat begini dan begitu. Nah, kalau tidak menjadi berarti tidak berbuat. Kan itu logikanya. Artinya ini tidaklah semangat daripada Al-Quran, dan itu bukanlah semangat daripada seorang Muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Rasulullah tidak mengatakan ketika dia menjabat atau ketika dia sudah tua atau ketika usianya seperti ini atau ketika dia kaya, tidak, tetapi kapan saja, di mana saja, kita adalah orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Mungkin itu tambahannya. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Safiar. Ayat 38 dari surat Hud ini menginspirasikan saya dalam tiga hal. Yang pertama, bahwa kisah Nabi Nuh dalam surat Hud ini ditemukan juga di dalam Bible, khususnya di Perjanjian Lama. Kaum Orientalis banyak mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyontoh Al-Quran ini, dan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada kisah Nabi Nuh di dalam Bible dan ada juga kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Tentu saja sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad serta kepada kitab suci Al-Quran akan menjawab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi pertama, dia adalah nabi terakhir, telah ada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Saya adalah batu, anal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Saya adalah batu terakhir yang menutup bangunan menjadi utuh dan sempurna, dan saya adalah penutup para nabi. Jadi ketika ada kisah yang sama, itu membuktikan bahwa memang benarlah apa yang dikatakan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa kisah itu ada. Tetapi bagi orang yang ingin menelusuri bagaimana kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran, di dalam Bible, maka dia akan menemukan kisah yang sangat jauh berbeda. Bagaimana kita menemukan pornografi di dalam Bible itu, sehingga disebutkan Nabi Nuh menggauli kedua anaknya, atau anaknya menggauli kedua anaknya menggauli Nabi Nuh alaihissalam. Tentu saja hal ini tidak ditemukan sedikit pun di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kata Ustadz Safiar tadi, bahwa terkadang ajakan baik itu dihina. Bahkan kita menemukan yang menghina ajakan baik itu bukan saja orang jauh, bahkan istri dan anak pun menghina ajakan baik itu. Kita menemukan di rumah tangga bagaimana kebobrokan itu dimulai karena sayangnya kepada anak dan istri sehingga tidak bisa menerapkan ajaran Islam seutuhnya. Ketika kita mengatakan campakkan televisi dari rumah Anda, karena apa? Dia adalah biang kerok kemerosotan moral. Campakkan HP yang memiliki fitur-fitur yang bisa mengakses internet kalau misalnya tidak bisa dipantau oleh orang tua. Karena apa? Karena itu akan membuat anak kita malas untuk bekerja dan belajar. Ketika itu dikatakan, aduh, bagaimana Pak Ustadz? Dunia setelah canggih, masa hal seperti ini harus dicampakkan ketika Anda sebagai orang tua tidak bisa mengatur dan memanage hal itu, maka berarti cinta kita kepada anak dan istri membuat anak dan istri bertambah sengsara dan kita dihinakan oleh anak dan istri. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa' wal banin. Bagaimana kecintaan kepada istri dan anak sehingga kita mau dihinakan oleh istri dan anak. Dan itu juga yang dilakukan anak dan istri Nabi Nuh. Cuman suatu hal yang menarik, anak dan istri Nabi Nuh tidak menggoyahkan keimanan Nabi Nuh. Dan yang terakhir, kalau kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak kita jangan menghina orang yang telah berbuat baik. Ya, terima kasih. Dalam kesimpulan ini, dua hal yang dapat kita ingin sampaikan. Pertama, yaitu pelajaran bahwasannya di negeri Arab itu ternyata pada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu terdapat pohon-pohon yang besar dan begitu hebatnya sehingga dapat membuat sampan. Itu bisa terjadi di Lebanon, di Mask, ataupun di tempat Syria ataupun di tempat lain. Dan yang kedua, kita mengambil pelajaran ketika Allah berfirman wa yasnaul fulka, yaitu mengibaratkan bahwasanya kita terus berkarya, beristihad tanpa mengenal hari yang lelah. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memberikan keimanan kita yang mendalam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang terakhir.